Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV yang saya hormati rahimakumullah. Jumpa lagi dengan saya Taufiqur Rahman buat sebuah program acara yang kita nantikan, Cahaya Hati, dengan format kunjungan kepada saudara-saudara kita. Pada kesempatan pagi hari ini, untuk lebih menghangatkan suasana kita, menghikmatkan kita punya acara, ingin rasanya saya mengawali dengan sebuah pantun khusus buat para pemirsa. Dari Madinah ke kota Mekah, di Mekah harus banyak berziarah. Kalau hidup kita mau tambah berkah, jangan pernah bosan untuk menjadi hambanya yang pemurah. Pemirsa, pagi ini saya telah berada di salah satu panti Werda yang bernama Husnul Khotimah. Dan tentunya nanti kita akan banyak mengambil pelajaran dari yang ada di dalam panti Werda yang ada di sini. Di dalamnya banyak menampung daripada kaum-kaum duafa, juga kaum-kaum yang sudah jompo, dan di dalamnya tentunya banyak kita akan mengambil hikmah, ingin tahu lebih dalam. Mari pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak pemirsa kita bersilaturahim ke tempat panti Werda Husnul Khotimah ini. Ayo ke Ciuju beli korma. Mari kita berkunjung ke panti Werda Husnul Khotimah. Pemirsa MTV yang saya hormati rahimakumullah, masih bersama saya lewat acara Cahaya Hati, dan sekarang bersama saya udah ada bersama Ibu Amalia, ya. Salah satu pengurus panti Werda Husnul Khotimah Islamic Village. Ibu Amalia, maaf ya. Kalau boleh tahu yang melatar belakangi adanya panti Werda ini, gimana Ibu ceritanya? Sebetulnya yang punya ide ini adalah Bapak Kiai Haji Yunan Helmina Sution. Yeah. Beliau adalah pendiri dari Yayasan Islamic Village. Mm. Kami biasa menyebut sama beliau itu Abah gitu. Abah itu ya mungkin dari rasa kepedulian Abah kepada para lansia barangkali gitu. Kemudian memang Abah sendiri tuh orang yang sangat-sangat menghormati orang tua, ya. Gitu setahu saya. Abah itu sangat sayang kepada orang tua, baik orang tua sendiri maupun ya orang ya, tua yang lain gitu. Kalau iya. Boleh seminjam bahasa Nabi, iya. Memang yang terpenting zaman sekarang wa alimun wa amilabih, orang yang mengerti dan mengamalkan ilmunya. Iya, itulah gitu, apa. Ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu Amalia. Iya. Ini jumlahnya semua ada berapa nih di sini? 25 orang. Iya. Tentunya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, ya kalau boleh saya tahu, dan juga tentunya pemirsa TV juga ingin tahu juga, di dalam sesuatu program yang baik tentunya nggak lepas dari suka dan duka. Iya. Nah, selama Ibu menjadi pengasuh di sini Bu Amalia, boleh nggak cerita nih kepada saya juga para penulis ATP di rumah, ya bagaimana suka duka dalam menjalani asuhan yang ada di sini? Iya. Saya kadang-kadang bingung kalau disuruh tanya mana suka mana duka, karena saya merasa duka itu nggak terlalu ini ya, jadi gitu. Jadi iya. Mungkin kembalinya kita sudah ikhlas, memang kita ingin. Kalau mungkin bahasa saya iya. Kecil lambar ketemu Johan, orang sabar disayang Tuhan. Ya, nah itu iya. Gimana? Nah, barangkali hanya satu yang kadang kita sedih ya, kalau kita misalnya ada kasus, misalnya ada kasus, ada yang penyakit berat. Nah, kemudian kita tidak bisa menolong, tidak bisa membantu gitu. Misalnya tidak bisa mengobati gitu. Ini yang merasa kayak merasa bersalah gitu. Iya, jadi saya enggak bisa gitu. Kami enggak bisa, para pengurus ini rasanya memang, begitu. Ya, jadi alhamdulillah berarti ketika ada rasa gitu, itulah ciri orang beriman kan. Ketika al-mu'min kasjada bil wahid, kata Nabi. Orang beriman laksana satu tubuh kan. Tangan kita keiris pisau, tanpa disuruh mata keluar air mata. Itulah ya bagus. Jadi ya, alhamdulillah demikian. Apa namanya kalau ibu menjelaskan demikian berarti enggak ada dukanya. Insyaallah. Ya, karena insyaallah semuanya ini adalah posisi baik. Nah Ibu, Amalia kalau boleh saya tahu juga tentunya kan kegiatan operasionalnya nih tiap hari membentukkan dana. Oh tentu. Iya ya. Gitu. Dan ini sumbernya dari mana Ibu Amalia? Sumbernya kami dari Yayasan Darmais dapat bantuan, kemudian dari Dinas Sosial kami juga dapat bantuan. Ya kurangnya dari para dermawan, kemudian subsidi silang dari Yayasan Islamic Village. Ya Ibu Amalia, ya kalau untuk kegiatan yang ibadah mahdohnya, ibadah yang wajibnya, kayak sholat lima waktu, mereka apa? Ya berjamaah bareng-bareng atau berjamaah. Ah gitu setiap ya, lima waktu semuanya. Iya. Ya Allah pemilih satu. Karena kami di sini juga ada ustaznya. Subhanallah ya. Jadi dalam kondisi jauh dari keluarga, tapi alhamdulillah kewajiban yang mahdoh yang penting dari suatu waktunya. Pun juga mungkin ya puasanya juga baik yang misalnya. Alhamdulillah. Puasanya juga selain bulan Ramadan. Kami juga ada yang mengerjakan Senin Kemis dan puasa-puasa sunnah yang lain seperti Sawal kemarin. Begitu selesai Ramadan, selesai Lebaran, besoknya sudah Sawal. Alhamdulillah. Gitu. Jadi cuma udah terbiasa ya. Iya. Kalau Bu Amalia sendiri di sini ikut mengasuh udah berapa lama nih? Saya dari tahun 84. 84 dari itu sampai sekarang. Iya. Subhanallah. Ya, Ibu apa namanya? Tapi dari yang diasuh, yang apa mama dari ibu-ibu nenek di sini, maksimal mereka usia ada berapa ini tuh? Sama maksimal usia mereka yang paling tuanya? Yang paling tuanya ada yang 90 tahun. Subhanallah. Ya. Masih ini ya. Ada di kamar yang tadi kita ngaji itu ikut hadir ya. Iya, hadir ya. Yang paling mudanya 63. Tadi ada. Ini parane di sini nih. Ya, usianya paling tua berapa tahun nih? Orang ini berapa tahun usianya? 50. Kalau nenek ini 68, udah melebihi usia Nabi. Satu lagi, nenek ini berapa? 60. Udah, tapi insya Allah. Cuma kadang-kadang gak tahu usia jadi asal. Insya Allah bu, burung gelatik naik delman. Tetap orangnya cantik hati selalu beriman. Iya. Iya. Insya Allah gitu. Makasih Bu Amalia. Ya insya Allah kita akan banyak mendapatkan hikmah dari acara Cahaya Hati ini. Amin. Pemirsa masih bersama saya Taufik Rahman lewat acara Cahaya Hati. Edisi kita berkunjung di tempat yang mulia ini bersama para ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, ibu apa nenek nih? Bersama para nenek sekalian di tempat yayasan yang tercinta Husnul Khotimah Islamic Village. Benar nih ya? Ya pagi hari ini saya boleh ya bacakan ayat Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Gimana nenek dengarnya? Enak. Makan col enak, minum air anget, rasanya enak banget itu. Nah, dari ayat yang barusan saya bacakan tertera dalam surah Yasin ayat ke-65 mengingatkan kepada kita al-yawma nakhtimu, pada hari ini aku kunci, bahasa Quran menyebutkan afwahihim, mulut-mulut manusia, wa tukallimuna, dan akan berbicara kepada Allah, aidihim, tangan-tangan manusia, watashadu, dan menjadi saksi arjuluhum, kaki-kaki manusia, bimakanu yaksibun, dengan apa yang pernah mereka kerjakan selama menjalani kehidupan di dunia. Jadi para yang di sini, kita yakin gak kalau saya tanya nih, kita semua bakalan meninggal dunia? Yakin ya? Ya Allah ya Rabbi, kalau sudah meninggal dunia, Nabi mengingatkan pada kita, yatbau ala zanajah, akan mengiringi kepada jenazah. Salasah, tiga macam. Apa yang pertama kata baginda Rasul, ahlikum, keluarga kamu, keluarga yang cinta kepada kita. Begitu kita meninggal dunia, nek, kalau saya tanya, ada enggak saking cintanya suami, begitu istri meninggal dunia, mau nemanin masuk ke liang lahat? Waduh nek, dulu kalau masih muda ditanya, abang sayang enggak sama saya? I love you, you love me, you and me fabi love me love. Dulu begitu, begitu meninggal dunia, mau nemenin ke liang lahat? Enggak. Begitu juga ya. Tentunya kita, apa namanya, kalau Nabi ingatkan yang pertama keluarga. Nah begitu juga ya, keluarga, istri, suami meninggal. Istri meninggal dunia, tadi suami ogah kan, suami meninggal dunia, apakah mau, mohon maaf ya kalau saya tanya, menemani suami masuk ke liang lahat? Ogah juga? Mau pernah masuk sana? Padahal dulu masih muda ditanya, neng sayang sama abang, jawabannya indah. Abang naik kereta turun di Tegal, makan roti dibelah dua. Kalau cinta bang saya jangan ditinggal, sehidup semati kita berdua. Dulu begitu, begitu meninggal dunia, keluarga pulang. Pemirsa, tentunya tadi saya sebutkan yang dua pulang, yang setia cuma satu. Ingin tahu nantinya, kita lanjutkan. Masih bersama saya, para nenek yang saya hormati dan cintai. Kalau tadi yang pertama keluarga pulang, ladang setia. Yang kedua kata baginda Rasul yang setia bersama kita ketika kita tutup mata alias meninggal dunia, amwalikum, harta kamu. Tapi sayang seribu sayang, begitu kita tutup mata meninggal dunia, dari segi harta yang menemani kita, bukan tanah yang ada di setiap tempat, bukan mobil yang berderet pada mengkilap, bukan rumah yang mentereng pada bertingkat, bukan duit yang kalau kita ngitung capek sampai berlipat-lipat, juga bukan alis istri yang sampai dandan sampai ngejepat, bukan. Tapi dari segi harta cuma dua helai kain kafan masuk kita ke liang lahat. Mohon maaf yang disebut ya tempat peristirahatan terakhir, mau orang kaya, orang miskin, setengah kaya, setengah miskin, pejabat, rakyat, semua sama. Ya, kali kalau pejabat karena mau meninggal dunia, pahlawan, diringi tembakan salto dulu 21 kali, jeder-jeder. Ini fasilitas yang lahatnya, ada kelas VIP, enggak. Sama semua. Bantal, berbantal cuma tanah. Takut kabur, ditutup pakai dinding ari. Ya, nah semua kita akan mengalami begitu. Keluarga pulang, harta pulang, yang setia bersama kita kata baginda Rasul, amalikum, amal perbuatan kamu, ya Allah. Ya, sehingga itu jenazah kata baginda Rasul, karena ada yang menemani, jenazah nanya, man anta, siapa engkau kata jenazah, lam arafi dunya ajmal minka. Ini buat mereka-mereka yang sholat lima waktu gak pernah ketinggalan. Sholatnya alhamdulillah kan para nenek. Ya, subuhnya gak kesiangan. Juhur gak kerepotan. Asar gak di perjalanan. Maghrib gak kecapean. Isya gak ketiduran. Ya, kan suka-suka ada. Subuh, kesiangan, sholat juhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Ada gak disini yang udah begitu? Ada gak? Enggak, Mama sholat dulu. Jangan ya. Nah, burung dara dari keramat terbang yang melayang-layang. Kalau hidup kita mau selamat, biar benar-benar jaga yang namanya sembah. Ya. Nah, keluarga pulang, harta pulang setia, di antaranya adalah sholat lima waktu kita. Jenazah bertanya, siapa engkau? Ternyata jawaban ini, lam arafi dunia ajmal minka, aku belum pernah temukan di dunia ada makhluk secakap kamu. Ya Karim, jawabannya ana amaluka soleh. Saya amal kamu yang baik, saya amal pahala sholat lima waktu kamu, saya pahala sedekah jariah kamu, saya amal ibadah puasa Ramadan kamu, saya amal bacaan Quran kamu. Bacaan Quran ini gimana? Rajin ya nih? Rajin. Hah? Rajin. Alhamdulillah. Sehari dapat 15 juz ya? Oh, kali. Ya, kali 15 juz minuman doang, di jus melon. Ya, jangan. Nah, para anda sekalian yang saya cintai hormati, di antaranya adalah pahala bacaan Quran kita, mana lagi pahala silaturahim kita. Ini pagi hari ini saya berkunjung di yayasan tercinta Husnul Khotimah Islamic Village, tidak ada lain tujuan untuk silaturahim. Karena bicara silaturahmi, janji menyebutkan, kan Nabi menyebutkan, man ahabba ayyab satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asalihi falyasirrahimah. Mau tahu enggak pantunnya? Mau tahu enggak pantunnya? Paling enak makan sop jamur dimakan dan dicampur sama mie. Kalau kita mau panjang umur, biar rajin silaturahmi. Kita doa ya. Mau doa ya? Yuk kita angkat tangan kita. Nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada kamu, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, jauhkan kami ya Allah min su'il khatimah, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu Amalia, ini ada amanah dari AmTV Peduli ya, walaupun jangan melihat isinya, tapi mudah-mudahan bisa dilihat perhatian dan ketulusannya. Dan mudah-mudahan harapan kami makan lesehan di pasar Cisaat mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan Ibu diterima. Terima kasih kami atas seluruh para nenek-nenek dan seluruh pengurus Panti Werda Islamic Village, Panti Werda Husnul Khotimah Islamic Village, atas kepedulian dari AmTV. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah memberikan bantuannya. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk operasional panti kami. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan dimudahkan semua urusan pemirsa yang telah menyumbang kepada kami. Terima kasih banyak. Ini saat TV masih bersama saya, Taufik Rahman. Kita telah berada di segmen yang terakhir dari program Cari Hati, tujuan kepada saudara. Kalau tadi telah kita ikuti secara bersama bagaimana aktivitas kegiatan para nenek yang ada di Panti Werda Husnul Khotimah. Subhanallah, masya Allah, pemirsa, betul-betul banyak pelajaran yang kita dapat. Tentunya mengingatkan kepada kita akan sebuah hadis yang di mana Nabi mengingatkan lewat bahasanya, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Nabi mengingatkan kepada kita, sebaik-baik manusia memang yang di mana bertambah usianya juga makin baik amaliah dan perbuatannya, alias ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran yang bisa kita ambil, mereka di usia yang sudah lansia tapi sedikit pun terutama aktivitas ibadah mahdoh dari yang lima waktunya maupun ibadah-ibadah yang lainnya maupun yang sunnahnya selalu mereka tidak melupakan. Nah, buat kita yang alhamdulillah masih sehatkan jasmani rohani kita, masih Allah betul-betul mudahkan segala ruang untuk aktivitas kita dalam beraktivitas dalam kehidupan dunia ini, mudah-mudahan dari yang tadi kita ikuti banyak hikmah yang kita dapatkan sehingga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bahasa saya, pergi belanja ke pasar Keranji, dari Keranji mampir ke Cibubur. Kalau kita hidup pandai mengkaji, insyaallah kita selamat di dalam kubur. Saya Dr. Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.